الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah, ensiklopedia larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang terakhir bab berapa? Berapa? Terakhir. Yang terakhir bab ke-12 tentang larangan menyembelih, nomor ke-13. Masih pembahasan masalah tauhid, yaitu babun nahyi an raddi man sa'ala billah, bab larangan menolak orang yang meminta. Kalau ada orang meminta kepada kita dan orang itu membawa namanya Allah, maka kita harus memberinya dan kita tidak boleh menolaknya. Jadi ada orang minta bawa namanya Allah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, berilah aku ini dan itu, maka harus kita berikan permintaannya. Tapi ada tapinya juga, seseorang tidak boleh membawa-bawa nama Allah kalau minta, kecuali minta surga. Kalau orang minta uang bawa-bawa nama Allah, dia berdosa, hukumnya haram. Nanti kita bahas semuanya. Yang pertama-tama, Fadilatul Syekh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Ruyani, At-Tabrani dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan, melalui jalan sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, mal'unun man sa'ala biwajhillah. Dilaknat orang yang meminta dengan membawa nama Allah. Jadi dilaknat orang yang meminta dengan membawa nama Allah. Kalau orang minta-minta bawa-bawa nama Allah, aku minta kepadamu dengan namanya Allah, aku minta kepadamu dengan wajahnya Allah, nah, ini dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia jauh dari syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia dekat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya, wa mal'unun man su'ila biwajhillahi thumma mana'a sa'ilahu ma lam yas'alhu hujrun. Dan dilaknat pula orang yang diminta dengan membawa wajah Allah, kemudian orang itu tidak memberi kepada si peminta selama si peminta itu tidak meminta kepadanya sesuatu yang tidak layak. Jadi kalau ada orang minta kepada kita dengan membawa namanya Allah, lalu kita tidak memberikan permintaannya, maka kita juga dilaknat selama dia tidak meminta sesuatu yang enggak layak. Minta sesuatu yang enggak layak, yang sepele, yang hina dan yang lainnya. Artinya kalau yang diminta sesuatu yang layak harus diberikan, kalau dia memintanya dengan membawa nama Allah. Tapi tadi yang pertama apa hadisnya? Meminta dengan membawa nama Allah juga dilaknat. Ini ada dua pembahasan tuh. Dan ini harus dibahas bareng-bareng. Karena kalau dibahas sepotong-sepotong bahaya nanti. Bahaya. Karena itu di dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menggandeng dua bab ini. Bab dilarang menolak orang yang meminta dengan membawa nama Allah. Kemudian bab dilarang meminta dengan membawa nama Allah kecuali minta syurga, digandeng. Jadi pembahasan yang pertama-tama, kalau orang minta kepada kita dengan membawa namanya Allah, aku minta kepadamu dengan membawa namanya Allah, ini ada atau tidak? Ada atau tidak orang minta-minta bawa namanya Allah? Ada kan? Banyak. Nah itu kita harus memberi. Kita tidak boleh tidak memberi kalau ada orang meminta dengan membawa namanya Allah. Kenapa? Demi untuk menghormati nama Allah yang dia bawa. Karena kalau kita tidak memberi dia, berarti kita tidak menghormati nama Allah yang dia bawa. Dia minta-minta bawa namanya Allah, beri. Memberi karena nama Allah yang dia bawa. Untuk menghormati nama Allah, mengagungkan nama Allah yang dia bawa. Tapi seseorang dilarang meminta dengan membawa nama Allah kecuali minta syurga. Nanti ada hadisnya. Gak boleh, aku minta uang. Aku minta kepadamu dengan membawa nama Allah, minta uangnya 10.000. Ini hukumnya boleh apa enggak boleh? Hukumnya enggak boleh, haram. Bukan hanya 10.000, 1 miliar sekalipun, aku mohon kepadamu dengan membawa nama Allah, berilah aku harta 1 miliar. Boleh apa tidak bawa-bawa nama Allah? Dilarang. Ada sebuah hadis pula yang berbunyi, la yus'al biwajhillah illal jannah. Tidak boleh meminta-minta dengan membawa nama Allah kecuali minta syurga. Hadis ini para ulama beda pendapat derajatnya. Kalau menurut Syekh Salim di sini dhaif ya, tapi sebagian ulama menyatakan hadis ini hasan. Di antaranya Imam As-Suyuti, kemudian juga Al-Hafidz Al-Iraqi, kemudian juga Al-Baghawi dan yang lainnya mengatakan hadis ini adalah derajatnya hasan. Tidak boleh meminta-minta dengan membawa nama Allah kecuali minta syurga. Jadi kalau hanya minta uang, minta materi, duniawi, bawa-bawa nama Allah, hukumnya haram, hukumnya haram. Tapi seandainya ada orang minta dengan bawa nama Allah, walaupun dia melakukan perbuatan yang haram, maka kita harus memberinya. Yang penting memberi pokoknya, tidak harus seperti pemerintah dia. Karena nanti kalau hadis ini disalahpahami bahaya ya. Ini orang suka minta-minta senang dengan hadis ini. Nah ini kesempatan saya pegang hadis ini. Saya nanti kalau minta-minta pakai nama Allah aja, walaupun haram tidak apa-apa, yang penting kan diberi. Orang sekarang mikirnya kan gitu, tidak apa-apa yang penting kan saya dapat. Lalu dia minta, saya minta kepadamu dengan bawa nama Allah, minta uangnya 1 juta. Nah ini kita tidak harus memberi 1 juta, yang penting kita beri saja, kita beri 1.000 tidak apa-apa, demi menghormati nama Allah yang dia bawa. Tidak harus kita memberikan sesuai dengan permintaannya. Jelas tidak masalah ini? Jelas ya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bahas lagi bahwa tidak boleh meminta dengan membawa nama Allah kecuali minta syurga. Ini menunjukkan betapa keagungan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Minta syurga bawa-bawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bahas masalah syurga ini. Kemudian berikutnya beliau Syekh Salim bin Id al-Hilali membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairin nasi manzilan. Maukah kamu aku beritahu manusia yang paling baik kedudukannya? Manusia paling baik kedudukannya, paling mulia, paling agung. Siapa dia? Qulna bala ya Rasulullah. Kami menjawab, iya ya Rasulullah, kami mau. Siapa dia ya Rasulullah? Qala, kata beliau, rajulun akhadha farasahu fi sabilillahi azza wa jalla hatta yamuta au yuqtal, yaitu orang yang membawa kudanya, menunggang kudanya di jalan Allah azza wa jalla sehingga dia mati atau dia terbunuh. Orang yang paling agung kedudukannya adalah orang yang jihad fi sabilillah. Keluar bawa kendaraannya, bawa kudanya, pergi ke medan perang, dia itu terbunuh di sana atau dia itu mati di medan perang. Masya Allah. Ini derajat yang paling tinggi, al-mujahid fi sabilillah. Allah itu memberikan derajat yang banyak di surga. Di antara derajat yang paling tinggi adalah derajat orang yang gugur sebagai syahid fi sabilillah untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mati syahid di jalan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang mati syahid itu ada tiga kelompok, tiga macam. Yang pertama-tama adalah orang yang dikenal dengan syahidud dunia wal akhirah. Syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Ini adalah orang yang pergi ke medan perang, perang menegakkan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, lalu dia terbunuh di medan perang. Ikhlas menegakkan kalimat Allah. Ini syahid dunia, syahid akhirat. Yang dimaksud syahid dunia, di dunia dia diperlakukan seperti orang mati syahid, yaitu tidak dimandikan, sehingga jasadnya itu tetap sesuai dengan ketika mati, darahnya tetap keluar, dibiarkan dan dikubur tanpa dikafani, ya, dengan pakaiannya itu, pakaian perangnya, cuma diberi tutupan saja. Dan dia nanti hari kiamat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan darahnya tetap mengalir, warnanya warna merah darah, tapi baunya bau mesik, minyak kasturi yang wangi. Jadi di dunia dia diperlakukan orang mati syahid, di akhirat dia juga mati syahid, artinya dia enggak mati. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu kira orang terbunuh di jalan Allah mati, enggak, mereka hidup. Hidup di sisi Allah, terbang di jawfin ta'ir, di tembolok burung-burung surga, mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Syahid dunia akhirat. Dan fadilahnya orang mati syahid seperti ini banyak sekali. Ketika darahnya memuncrat pertama kali, diampuni semua dosanya oleh Allah. Dosa antara dia dengan Allah bersih. Cuma antara dia dengan manusia belum selesai. Hari kiamat ketika manusia takut, dia tenang, dia damai, enggak pernah takut. Kemudian juga dia oleh Allah diberi izin memberi syafaat untuk 70 keluarganya. Dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Dia diberi wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutatu minhu khairum minad dunya ma fiha. Dia diberi mahkota kehormatan yang isinya adalah permata. Satu permata itu lebih mahal dari dunia seisinya. Dan banyak sekali keutamaan orang mati syahid. Syahid dunia akhirat. Yang kedua adalah syahidud dunia, syahid dunia. Yang kedua adalah syahidul akhirah, syahid akhirat dulu aja. Syahid akhirat ini adalah orang yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dia mati syahid selain di medan perang. Dan ini adalah di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau banyak menyatakan orang-orang yang mati syahid walaupun bukan di medan perang. Al-mabtun, orang yang mati dalam keadaan sakit perut, itu matinya mati syahid. Al-gharik, orang yang tenggelam, matinya mati syahid. Atau orang yang tertimpa kejatuhan sesuatu, mati syahid. Tabrakan, mati syahid. Banyak sekali, ya, ibu yang melahirkan ketika nifas, mati syahid. Jadi mereka-mereka yang dinyatakan oleh Rasulullah selesai mati syahid selain di medan perang, ini mati syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Di akhirat hukumnya mati syahid, tapi di dunia hukumnya tetap seperti biasa. Dimandikan, dikafani, disolati, biasa. Syahid akhirat. Yang ketiga adalah syahidud dunia. Ini na'udzubillah ini. Syahid dunia. Orang yang dia ini pergi ke medan perang, jihad di sana, terbunuh di medan perang. Terbunuh di medan perang. Tapi ternyata dia itu tidak ikhlas, enggak ikhlas. Dia perang tujuannya supaya terkenal. Oh, ini loh Masya Allah, ini berani ini. Ini pahlawan, riya, enggak ikhlas. Sehingga di dunia dia diperlakukan seperti orang mati syahid karena terbunuh di medan perang. Tidak dimandikan, dikubur dengan pakaiannya, ditutup begitu saja dengan penutup di dunia. Tapi di akhirat, huwa min ahlin nar. Dia termasuk ahli neraka karena enggak ikhlas. Orang mati syahid. Macam-macam. Masya Allah, luar biasa. Karena itu di antara yang kita inginkan adalah mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang. Niat. Kepingin. Kita ini kepingin perang, bela agama Allah. Harus. Orang beriman itu harus punya keinginan seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Man mata walam yaghzu. Walam yuhadith nafsahu bil ghazwi. Mata ala syu'batin minan nifaq. Orang yang mati dalam keadaan belum pernah perang. Dan tidak pernah terlintas dalam hatinya ingin perang bela agama Allah, maka ketika mati dia itu dalam keadaan ada cabang-cabang kemunafikan, cabang munafik. Tidak pernah perang, tidak pernah ada terlintas saya kepingin suatu saat bela agama Allah perang. Mati-matinya ada munafik. Masya Allah. Dan orang yang berdoa minta kepada Allah mati syahid, man sa'alallaha syahadat bisidqin. Kepingin minta mati syahid, terus berdoa kepada Allah. Dan dia juga kalau ada kesempatan, dia akan buktikan untuk kepingin mati syahid. Ternyata belum ditakdirkan oleh Allah. Dan matinya mati di tempat tidur. Maka, ballaghahullahu manazilah syuhada walau mata ala firasyihi. Allah menyampaikan dia ke derajat orang mati syahid. Walaupun dia matinya di tempat tidur. Dari apanya? Dari apanya? Niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niatnya luar biasa, tapi oleh Allah tidak ditakdirkan. Kenapa orang yang mati di medan perang, mati syahid ini mendapat derajat yang sangat tinggi? Berarti Islam itu agama perang. Berarti Islam itu agama kekerasan. Nah, ini bahaya. Ini pendapat yang bahaya, yang rusak. Islam bukan agama perang. Islam bukan agama kekerasan. Islam ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Islam ini agama kasih sayang. Bukankah di dalam Islam kita diajarkan mengucapkan salam? Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa artinya itu? Salam sejahtera, damai. Sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Islam ini agama damai, cinta damai Islam ini. Kalau orang mengatakan Islam agama kekerasan, agama perang, agama teroris, ini tidak tahu Islam. Mohon kalau Anda tidak tahu Islam, jangan bicara Islam sebelum belajar Islam. Belajar dulu. Mari lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakan tempo hari salah seorang tokoh agama tertentu mengatakan Muhammad itu suka perang, agamanya menyebarkan kekerasan. Nah, ini kasihan. Ini tokoh tapi enggak ngerti sejarah. Sehingga terbongkar kebodohannya. Anda baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah di Mekah 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi. Berikutnya dakwah terang-terangan. Terjadi benturan, beliau dihina, dicaci, difitnah. Diludahi, dilecehkan. Sahabat beliau disiksa. Luar biasa, beliau sabar. Enggak ada perang. Enggak ada perang. Sampai tahun 10 kenabian, baru ada Isra dan Mi'raj, sholat 5 waktu. Terus sampai 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah. Enggak ada perang. Sabar saja. Dihina, dicaci, di macam-macam sudah. Dilempar kotoran. Dituduh pembohong. Ini orang gila. Tukang sihir, orang kena sihir, berbagai macam, enggak layak. 13 tahun enggak ada perang. Sampai puncaknya ketika mereka hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru Allah perintahkan beliau untuk hijrah ke Madinah. Yang mana subhanallah Madinah telah dikondisikan oleh Allah ya, sudah siap menerima kedatangan beliau melalui baiat Aqabah yang pertama dan kedua. Baru di Madinah hijrah mulai oleh Allah diizinkan perang. Diizinkan. Perangnya untuk apa? Kita lihat. Perangnya Rasulullah ini apakah karena memang beliau suka kekerasan? Ataukah beliau memang kejam, suka membunuh orang? suka ngacau. Mari kita lihat. Ternyata perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat itu justru untuk melawan kedoliman. Melawan kedoliman. Beliau didolimi, kedoliman, kebodohan. Sehingga ada perang. Perang untuk apa? Untuk menyebarkan keamanan. Menyebarkan keadilan. Tidak mungkin saat itu terjadi keadilan tanpa ada peperangan. Ini kedoliman harus diperangi. Kedoliman diperangi. Sehingga kedolimannya nanti hilang, tercipta keadilan. Ma'asyara muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Di antara tujuan agama, Allah mengutus para nabi semuanya. Allah menurunkan kitab-kitab semuanya. Tujuannya untuk apa? Coba saya kepengin tahu. Allah mengutus nabi semuanya, mengutus rasul semuanya. Jumlahnya nabi 300 sekian, jumlahnya rasul 100 ribu lebih. Allah nurunkan kitab banyak, di antara kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, ada Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Untuk apa tujuannya? Untuk apa tujuannya? Menyebarkan kabar gembira. Untuk apa lagi? Tauhid. Untuk apa lagi? Hah? Petunjuk manusia. Untuk apa lagi? Ya Pak, antum ambil kenal Quran. Antum coba dibuka di surat Al-Hadid. Allah berfirman di sana, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Itu surat Al-Hadid. Allah mengutus semua rasul, Allah menurunkan semua kitab untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Untuk menegakkan keadilan. Ya, itu silakan dibuka surat Al-Hadid ayat 25. Al-Hadid 25. Allah mengutus semua rasul. Sungguh kami telah mengutus semua rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan, dan kami telah menurunkan bersama mereka kitab-kitab dan al-mizan, neraca, timbangan untuk penimbang. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia itu tegak dengan penuh keadilan. Islam itu agama keadilan. Islam itu menegakkan keadilan. Apa sih keadilan itu? Adil dengan sama itu berbeda loh. Karena biasanya masyarakat itu pahamnya kalau namanya adil harus sama, berbeda. Antara al-adlu dengan al-musawah itu tidak sama. Definisi adil itu adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada letaknya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Lawannya adil adalah dolim. Ad-dulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh adil itu ya. Pembagian waris. Laki perempuan 2:1. Ini adil atau dolim? Adil atau dolim? Adil. Kenapa kok adil? Karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah yang ngatur gitu, kita ngikuti aturan Allah. Kalau disamakan, itu malah dolim. Karena kita tidak menempatkan pada tempatnya. Satu contoh. Jadi tujuannya agama ini semuanya. Nabi diutus, rasul diutus, kemudian kitab diturunkan. Menegakkan keadilan. Keadilan. Adil. Dan adil yang nomor satu itu adalah tauhid. Keadilan yang paling adil adalah tauhid. Karena kedoliman yang paling dolim adalah syirik. Sebagaimana Luqmanul Hakim berkata kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. Jadi tauhid itu adalah keadilan, adil. Tauhid adalah pembebasan. Kalau kita ngamalkan tauhid, kita bebas, merdeka, jadi hambanya Allah. Kita bukan jadi hambanya manusia. Kita bukan jadi hambanya setan. Bukan jadi budaknya hawa nafsu. Jadi hambanya Allah, merdeka. Mengeluarkan kita dari menyembah manusia, menuju menyembah Tuhannya manusia. Masya Allah, menegakkan keadilan. Kemudian, Dan keadilan ini, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, tidak akan tegak kecuali dengan peperangan. Sehingga disyariatkan peperangan untuk menegakkan keadilan. Itu kalau kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang di Madinah itu seakan-akan beliau enggak pernah istirahat, perang, perang Badar, perang ini untuk apa? Menegakkan keadilan. Kalau sudah adil, enggak ada perang. Nah, sekarang di mana-mana ada perang gara-gara ketidakadilan. Contoh yang paling nyata misalnya di mana? Di bumi Palestina ada perang. Itu karena apa? Ketidakadilan, sangat tidak adil. Zionis Israel, Zionis ya, Yahudi mencaplok negaranya orang, dikuasai, yang punya negara diusir. Sementara PBB dengan congkak mengatakan itu sudah miliknya Zionis, diakui oleh PBB. Yang punya negara malah enggak diakui. Ini enggak adil. Diperangi terus, diperangi sampai kapan? Sampai benar-benar terjadi keadilan. Dan yang lebih lucu itu kaum muslimin, lebih lucu. Apa lucunya kaum muslimin? Kalau ada bantuan-bantuan diserahkan kepada PBB. Bukan diserahkan kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Ini lucu. Mari kita lihat apa, di mana lucunya. Jadi seakan-akan kaum muslimin atau penguasa-penguasa kaum muslimin itu seakan-akan menyerahkan Masjidil Aqsa kepada PBB. Seakan-akan mereka itu lebih senang kalau Masjidil Aqsa dipegang oleh PBB. Bagaimana kira-kira kalau Masjid Nabawi, Masjidil Haram diserahkan PBB? Setuju enggak kita? Setuju enggak kita? Enggak setuju kita. Kita enggak setuju itu. Tetapi aneh, kenapa ketika Masjidil Aqsa diserahkan PBB kok kita diam semua? Ini bantuan kita serahkan PBB. Ini kasarnya seakan-akan kita ini berarti Masjidil Aqsa sudah diserahkan PBB. Enggak, muslimin. Ujung-ujungnya ya takut untuk jihad, takut untuk perang, takut untuk mati gara-gara hubbud dunya wa karahiyatul maut. Padahal dalam hadis tadi disebutkan orang yang paling tinggi kedudukannya, paling baik, paling mulia adalah orang yang keluar dengan kendaraannya ke medan perang fi sabilillah, lalu dia mati di sana, terbunuh di sana. Masya Allah, luar biasa. Kita ini pasti mau mati, cepat atau lambat mati. Wa man lam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbab wal maut wahid. Orang yang tidak mati oleh pedang, dia juga mati nanti. Mungkin sakit jantung apa, nanti mati juga. Sama. Sebabnya kematian banyak, tapi matinya adalah satu. Kalau kematian adalah pasti, maka mati yang paling mulia adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati itu pasti. Di tempat tidur mati, kena jantung mati, kena stroke mati, kena semuanya mati. Mati paling mulia adalah mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi menegakkan keadilan. Kalau kita bicara keadilan nanti panjang lagi. Keadilan negara Islam, tapi negara itu dolim, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara kafir tapi adil. Ini adil dalam kaitan dengan manusia ya. Kalau kita bicara negara, berarti kita bicara hubungan antara penguasa dengan rakyat, antara manusia. Negara Islam, pemimpinnya Islam, kaum muslimin, tapi enggak adil, rakyat didolimi, korupsi. Kemudian juga hak-hak rakyat dibiarkan, terbengkalai rakyatnya. Pemimpinnya enak-enak saja, dolim. Enggak ditolong oleh Allah. Tapi ada lagi negara kafir. Walaupun mereka kafir, syirik ya. Tapi kalau kita bicara negara, hubungan antara penguasa dengan rakyat. Negara kafir tapi adil. Rakyat itu dimuliakan, rakyat dimanusiakan, dibantu rakyat, sejahtera, rumah sakit gratis, pengobatan, masya Allah semuanya, ditolong oleh Allah. Sehingga kata-kata yang sangat indah dari salah seorang ulama, Inna Allah yansuru daulatan adilatan walau kanat kafirah, wala yansuru daulatan muslimatan wala yansuru daulatan dhalimatan walau kanat muslimah. Sesungguhnya Allah menolong negeri yang adil walaupun negeri kafir. Dan Allah tidak menolong negeri yang dolim, walaupun negeri Islam. Mari kita lihat ini. Negeri Islam banyak, Bangladesh di mana, di Indonesia, tapi kedoliman di mana-mana, hak-hak rakyat yang enggak ditolong oleh Allah, bencana terus. Tapi negeri kafir, Australia di mana, rakyat diutamakan, ditolong oleh Allah. Walaupun mereka kafir ya, tapi kalau kita bicara negara itu hubungannya antara penguasa dengan rakyat. Subhanallah. Jadi jihad fisabilillah untuk menegakkan keadilan, adil yang nomor satu adalah tauhid, dan kemudian juga adil di antara manusia. Islam agama keadilan. Untuk menegakkan keadilan disyariatkan jihad, dan jihad itu juga merupakan ujian, diuji kuat enggak imannya. Kamu mau enggak menjual jiwamu, menjual hartamu untuk Allah? Dan Allah mengganti dengan syurga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari seorang muslim, dari seorang orang muslim, jiwa mereka, harta mereka, untuk mereka adalah syurga. Jadi jihad juga ujian, diuji. Karena itu orang munafik itu kalau dengar kata-kata jihad, merinding, mati, darah. Berarti dia enggak tahan ujian, diuji, rela korbankan jiwanya. Masya Allah. Dan banyak cerita-cerita orang-orang mati syahid, rohnya itu bau wangi, bau wangi. Apa namanya? Jasadnya bau wangi. Kemudian juga banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ada ditulis ya, ketika jihad di Afghanistan zaman dulu, ketika melawan Uni Soviet, itu ada buku Ayatul Rahman fi Jihadil Afghan. Ayat-ayat Allah ketika jihad di Afghanistan. Kemudian juga di jalur Gaza kemarin itu juga ada Ayatul Rahman, ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah di jalur Gaza kemarin. Banyak sekali Allah menolong mereka. Itu yang pertama. Manusia yang paling baik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang memegang tali kendali kudanya berangkat menuju jihad fi sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati di sana, dia terbunuh di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahu persis betapa fadilahnya orang mati syahid di medan perang. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepingin. Kepingin apa beliau? Aku ingin aku jihad lalu aku terbunuh, lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku jihad lagi terbunuh lagi, lalu aku dihidupkan lagi, lalu aku jihad lagi terbunuh lagi. Kenapa? Karena fadilahnya orang mati syahid. Subhanallah, luar biasa. Tapi mati syahid yang benar, yang sesuai dengan aturan-aturan syariat, aturan syariat. Bukan yang ngawur, bukan yang brutal, bukan yang tanpa perhitungan. Dan kita juga dengan dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, mendengar nasihat para ulama, bukan ngawur, bukan mati syahid itu bukan bunuh diri. Karena ada orang yang dia itu kepingin mati syahid karena dia takut hidup. Nah, ini bahaya. Jadi dia takut hidup, berani mati. Nah, ini mati bunuh diri berarti dia. Wah, daripada hidup sumpek banyak utang ini, semalam anak mati aja sudah, berangkat biar mati. Ah, lain ceritanya, lain. Orang yang mati syahid itu dia berani hidup, berani mati. Hidup di jalan Allah, mati pun juga di jalan Allah. Hidup di jalan Allah tidak kalah utamanya dengan mati di jalan Allah. Yang jadi masalah itu, kalau takut hidup berani mati, ya repot. Daripada mati bunuh diri minum baikon, lebih baik apa namanya, ditembak orang saja. Lain ceritanya. Tidak, bukan itu ya. Benar-benar ini syahid fi sabilillah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ukhbirukum billadhi yalihi, dan aku beritahukan kepadamu yang setelahnya, yaitu yang keutamaannya baik, kedudukannya baik di antara manusia yang setelah itu siapa? Kata para sahabat, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami mau. Siapa ya Rasulullah setelah itu? Qala, kata beliau, rajulun mu'tazilun fi syi'bin yuqimus salata wa yu'tiz zakata wa ya'tazilu syururun nas. Orang yang mengasingkan diri di bukit dia mendirikan sholat di sana, dia membayarkan zakat, dan dia menjauhi manusia, menjauhi keburukan-keburukan manusia. Jadi orang yang baik, kata Rasulullah SAW di sini, adalah orang yang iktizal, mengasingkan diri. Jadi mungkin masyarakat sudah rusak ya, masyarakat sudah rusak, sudah payah, yang mana dia khawatir kalau dia kumpul masyarakat, dia akan terpengaruh, rusak juga. Maka kalau sudah seperti itu, iktizal, uzlah, mengasingkan diri. Mengasingkan diri di mana? Disebutkan diri di bukit. Tapi walaupun mengasingkan diri, dia tetap mengamalkan Islam. Dia sholat dengan benar, dia tetap bayar zakatnya. Dan dia mengasingkan diri tujuannya adalah untuk menjauhi kejahatan manusia. Ini namanya uzlah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Para ulama telah membahas masalah uzlah ya. Uzlah wal khulutah. Antara mengasingkan diri dan bergaul dengan manusia. Lebih afdol mana? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Orang mukmin yang kumpul manusia, bergaul dengan manusia, dan sabar atas gangguan mereka, lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau kumpul manusia karena tidak sabar gangguan mereka. Jadi kita kumpul manusia, kita sabar gangguan mereka. Manusia rusak, tapi kita tidak terpengaruh. Kita bisa menjaga diri. Bahkan kita bisa mempengaruhi mereka. Kita bisa merubah mereka. Keberadaan kita di tengah-tengah mereka bermanfaat. Maka afdol kumpul manusia. Tapi ada lagi orang itu tidak kuat. Kalau kumpul manusia, terpengaruh. Nah, orang model gini, jangan kumpul manusia. Kamu tidak sabar, tidak kuat, mengasingkan diri saja. Tapi tidak mesti di bukit ya. Ini jangan pergi kemana? Ke Gunung Semeru nanti. Saya tak ke Gunung Semeru. Nah, nanti kemasukan jin di sana nanti. Nanti 40 hari pulang biar dapat wahyu. Saya nabi nanti. Mengasingkan diri. Mengasingkan diri maksudnya tidak kumpul manusia. Tapi kalau di masyarakat tetap sholat 5 waktu di masjid. Kumpul manusia seperlunya saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Sudah selesai. Tidak terpengaruh manusia. Tapi ini juga mungkin menggambarkan keadaan nanti di akhir zaman, yang mana kita sudah tidak kuat lagi kumpul manusia, sehingga harus benar-benar mengasingkan diri ke bukit-bukit, tinggal sendirian di sana, sendirian ibadah kepada Allah, sholat, zakat, tidak kumpul manusia. Subhanallah, mengasingkan diri. Al-uzlah, mengasingkan diri ini perlu sekali. Bahkan kita ini perlu punya waktu dalam kehidupan, mungkin setiap hari, seminggu sekali, untuk mengasingkan diri. Bermuhasabah. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang beliau menjadi nabi dan rasul, menjelang umur 40, beliau suka bertahannud di Gua Hira. Di Gua Hira bermalam-malam di sana. Setelah jadi nabi dan rasul, beliau tetap mensyariatkan iktikaf di masjid, terutama pada bulan Ramadan. Nah, ini perlu. Jadi kita perlu menyendiri, merenung, tafakur, apa yang sudah saya perbuat. Berapa banyak dosa-dosa saya. Ini perlu ma'asyiral muslimin. Dan kita juga perlu kadang meninggalkan lingkungan kita. Jangan kumpul terus, tinggalkan lingkungan, tinggal. Dengan kita meninggalkan lingkungan kita, kita bisa tahu nanti di tengah kejauhan, seperti apa lingkungan saya. Apakah lingkungan yang baik atau tidak baik, kita tahu. Seperti cerita yang kemarin tentang pabrik kulit itu kan. Pabrik kulit baunya tidak enak. Tapi yang ada di dalam situ tidak bau apa-apa. Tapi orang yang datang ke sana, dia bau. Orang di dalam situ kita ajak keluar dulu yang jauh. Sekian lama, nanti setelah itu kembali ke sana, nah dia baru tahu ternyata baunya tidak enak. Atau terlalu jauh, contoh itu. Paling gampang orang masuk kamar mandi aja buang air. Ya, orang buang air, mohon maaf ya, agak kasar sedikit, tapi masuk akal. Kalau ada orang buang air besar di kamar mandi, ya, yang buang air besar itu bau enggak di kamar mandi itu? Enggak bau dia. Tapi begitu dia keluar, ada orang masuk, wah bisa pingsan itu. Kenapa dia tidak bau? Karena dia berada di dalamnya. dalamnya. Seperti itu. Ini perlu, kita perlu mengasingkan diri. Kita perlu mikir masyarakat kita seperti apa. Ya sudah, kita lakukan ini apa. Hidup kita ini tidak ada lain selain guyon aja. Tidak ada keseriusan, tidak ada ngamalkan agama, tidak ada ini. Ya, mari juga kita koreksi keikhlasan kita, ikhlas apa tidak selama ini kita. Apakah untuk kepentingan ini, macam-macam. Perlu kita merenung dan merenung. Hidup ini sementara dan mati itu pasti cepat atau lambat. Makanya di sini Rasulullah mengatakan manusia terbaik setelah itu adalah yang tinggal di bukit-bukit, ibadah di sana. Karena dia sudah tahu manusia jelek semuanya. Manusia rusak semuanya. Dan kalau kita mau bicara agama yang benar, masyarakat kita ini sudah rusak, rusak sekali, jahiliyah ini. Walaupun bukan seluruh dunia ya. Kalau kita mengatakan sak dunia sekarang zaman jahiliyah, itu tidak benar. Tapi memang kebanyakan masyarakat sekarang adalah masyarakat jahiliyah, bukan semuanya. Yang dilarang oleh para ulama kita mengatakan sekarang ini adalah zaman jahiliyah, kayak zaman Nabi dulu itu dilarang. Tapi kalau masyarakat-masyarakat tertentu di sini, di sana, masyarakat jahiliyah, betul sekali, betul sekali. Subhanallah. Bahkan juga orang yang benar malah dimusuhi, yang mengajarkan benar malah dimusuhi, yang mengajarkan kebatilan malah dicintai. Kemudian setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ukhbirukum bi syarrin nas," dan maukah kamu aku beritahu tentang manusia yang buruk? Kulna na'am ya Rasulullah. Kami menjawab, ya ya Rasulullah, kami mau. Qala alladhi yus'al billahi azza wa jalla wa la yu'ti fihi. Yaitu orang yang dia diminta, dimintai sesuatu dengan membawa nama Allah, lalu dia tidak memberikan kepada si peminta itu. Jadi ada orang minta-minta dengan bawa nama Allah, lalu tidak diberi, itu adalah manusia yang jelek yang tidak memberi. Tapi seseorang dilarang minta-minta sesuatu kecuali syurga saja yang diperbolehkan dengan membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bab yang nomor ke-13, larangan menolak orang yang meminta dengan membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya di sini, minta-minta dengan bawa nama Allah itu dilarang. Hukumnya adalah haram. Kecuali syurga. Sebenarnya saya ingin bicara syurga, tapi waktunya sepertinya tinggal sedikit. Dan kalau seandainya ada orang minta kepada kita dengan membawa nama Allah, maka kita harus memberikan permintaannya, walaupun tidak semuanya. Yang penting kita beri dia. Sekedar untuk menghormati nama Allah yang dia bawa. Nama Allah terlalu agung kalau dibawa oleh orang lalu disia-siakan. Di sinilah pentingnya kita menghormati nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada salah seorang salafus soleh menghormati nama Allah, lalu oleh Allah ditinggikan derajatnya dengan setinggi-tingginya. Namanya adalah Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Beliau sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad banyak memuji Bishr. Hanya saja kata Imam Ahmad, kurangnya cuma satu, karena dia tidak menikah. Dia masih bujangan. Bujangan itu enak ya, enggak punya tanggungan. Asal menikah kan punya tanggungan. Bishr al-Hafi ini seorang ayyar. Ayyar itu orang rusak. Kalau rusak itu istilah kita pelaku dosa besar. Tapi enggak diperincin ya dilakukan apa aja. Pokoknya orang rusak. Suatu ketika beliau melihat ada nama Allah di jalan. Nama Allah tertulis ya, di kertas atau di kulit ya, diinjek-injek oleh orang. Lalu Bishr ini sakit hatinya, ada nama Allah diinjak-injak oleh manusia. Lalu oleh Bishr al-Hafi diambil nama Allah itu. Kemudian beliau pergi ke toko minyak wangi. Beliau beli minyak wangi dengan uang yang dimiliki. Minyak wangi mahal, dibeli dengan uang yang dimiliki. Lalu diberikan minyak wangi di nama Allah itu. Kemudian nama Allah itu ditempatkan di tempat yang tinggi. Kemudian beliau tertidur. Kemudian dalam tidurnya itu ada suara yang mengatakan tayyabatasmi la utayyiban nasmak. Kamu mewangikan namaku. Pasti aku mewangikan namamu. Wahai Bishr, kamu wangikan namaku. Aku akan mewangikan namamu pasti. Dari situlah oleh Allah dibuka pintu taubatnya. Lalu beliau jadi orang yang taubat. jadi orang yang baik, jadi orang yang soleh, ahli ibadah. Beliau menuntut ilmu, jadi orang alim sampai terkenal. Sehingga beliau dikelompokkan dalam kelompok orang-orang az-zuhad, ahli zuhud, ulama salafus soleh. Terkenal min awliya illah, di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bishr al-Hafi rahimahumullah taala. Karena memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu. Marilah kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rabbas samawati sab' wa rabbal ard wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل الفرقان اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اقضي حوائجنا اللهم بلغ مقاصدنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا الله. Kami mohon kepadamu dengan membawa semua nama-namamu yang maha indah dan semua sifat-sifatmu yang maha tinggi. Kami mohon kepadamu wahai Allah, wahai Tuhan langit yang tujuh, Tuhan bumi yang tujuh, Tuhan penguasa arsy, Tuhan segala sesuatu, Tuhan kami. Wahai Tuhan pembelah biji-bijian, buah-buahan. Wahai yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikael, Tuhan Israfil, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, tunaikan semua hajat kami, sampaikan semua maksud kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau memberikan kepada kami ridhamu dan syurgamu, dan engkau lindungi kami dari murkamu dan nerakamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu husnul khatimah. Engkau tutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik, dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.